إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده ربي لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدى هدى رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أعاذني الله وإياكم من النار إخواني في الله jemaah-jemaah yang moga-moga dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Kenalilah musuhmu. Kenalilah orang yang membencimu agar supaya engkau bisa juga membencinya sekaligus memusuhinya. Demikian juga kenalilah saudaramu. Kenalilah kawan dan sahabatmu agar supaya engkau bisa berloyalitas dengan dia serta mencintai dia. Dikarenakan kebanyakan orang di zaman sekarang ini tidak bisa membedakan antara musuh yang hendaknya dia benci dan teman yang hendaknya dia cintai, terbalik keadaan. Terkadang musuh justru dia menjadikan sebagai teman untuk bergaul dan dia cintai. Demikian juga teman dan kawan justru kebalikannya, dia benci dan dia memusuhinya. Al-Qur'anul Karim sebagai ucapan Allah Subhanahu wa taala telah membimbing kita agar kita mengenal siapa musuh kita yang hendaknya kita musuhi dan kita benci, serta memperkenalkan kepada kita siapa saudara dan kawan kita agar supaya kita berloyalitas dan kita cintai. Di antara musuh yang paling pertama Al-Qur'an memperkenalkan kepada kita, musuh paling utama adalah syaitan alaihi la'natullah. Permusuhan yang abadi. Semenjak penciptaan Nabi Adam sampai berakhirnya usia dunia, permusuhan tersebut tidak pernah luput, tidak pernah berhenti. Kata Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'anul Karim, "Alam a'had ilaikum ya bani Adam an la ta'budu syaitan, innahu lakum aduwwun mubin." Yang artinya kata Allah Subhanahu wa taala, "Bukankah aku telah mengambil sumpah janji dari kalian wahai anak cucu Adam? Janganlah kalian menyembah syaitan, sungguh dia adalah musuh yang nyata bagi kalian." Al-Qur'anul Karim merupakan ucapan Allah Subhanahu wa taala membimbing kita, menerangkan kepada kita, menjelaskan kepada kita bahwasanya musuh yang paling nyata adalah syaitan alaihi la'natullah. Selain Al-Qur'an menerangkan kepada kita bahwasanya dia ada musuh, Al-Quran pun menerangkan kepada kita bahwasanya jangan ikuti jejak-jejak dia, jangan mengikuti langkah dan jalan dia. Terulang sebanyak 3 kali dalam Al-Quranul Karim. Kata Allah Subhanahu wa taala, "Wala tattabi'u khutuwati syaitan, innahu lakum aduwwun mubin." Janganlah kalian mengikuti langkah-langkah syaitan, sungguh dia adalah musuh yang nyata. Dalam 2 tempat dalam surat Al-Baqarah terulang sebanyak 2 kali, dalam surat Al-An'am terulang sebanyak 1 kali. 3 kali terulang menerangkan bahwasanya langkah-langkah syaitan jangan diikuti, langkah-langkah syaitan jangan dijejaki, karena dia adalah musuh yang nyata. Bahkan permusuhan antara syaitan dengan umat manusia bukan cuma berlaku pada umat Nabi sallallahu alaihi wasallam, bahkan juga berlaku pada seluruh umat, seluruh nabi. Perhatikan tentang Nabi Yakub alaihissalam menerangkan kepada anaknya Yusuf alaihissalam, ya bunayya la taqsus ru'yaka ala ikhwatika fayakidu laka kaida, inna syaitana lil insani aduhum mubin. Kata Nabi Yakub alaihissalam menerangkan kepada anaknya, wahai Yusuf, wahai anakku, janganlah engkau menceritakan mimpi engkau tersebut kepada saudara-saudara engkau yang lainnya. Syaitan adalah musuh yang nyata. Jangan sampai syaitan memperdaya mimpi tersebut kemudian dibuat menjadi sesuatu yang bisa menjadi keburukan. Masyarakat muslimin jemaah-jemaah yang moga-moga dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Demikian juga bimbingan Al-Qur'anul Karim merupakan ucapan Allah Subhanahu wa taala menerangkan kepada kita selain syaitan adalah musuh kita, musuh yang lain juga adalah orang-orang kafir dan orang-orang musyrik. Allah Subhanahu wa taala memanggil dengan seruan orang-orang yang beriman, ingin menerangkan kepada mereka tentang musuh mereka yang nyata. Kata Allah Subhanahu wa taala, ya ayyuhalladzina amanu la tattakhidhu aduwwi wa aduwwakum awliya tulquna ilaihim bil mawaddah wa qad kafaru bima ja'akum minal haqq yukhrijuna ar-rasula wa iyyakum al ayah. Yang artinya kata Allah Subhanahu wa taala, wahai segenap orang-orang beriman, janganlah jadikan musuhku serta musuh kalian sebagai wali-wali, sebagai orang yang membela, menolong, membantu, berloyalitas, padahal mereka telah kafir kepada Allah Subhanahu wa taala, serta mereka juga telah mengusir Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam, yakni dari kota Mekah. Orang musyrik merupakan musuh, orang kafir juga adalah musuh. Jangan jadikan mereka sebagai teman. Jangan jadikan mereka sebagai sahabat. Jangan jadikan mereka sebagai saudara karena mereka adalah musuh berdasarkan ucapan Allah dalam Al-Qur'anul Karim. Demikian juga kata Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'anul Karim, "Ya ayyuhalladzina amanu la tattakhidul yahuda wan nasara awliya aba'dhum awliya ubad." Wahai segenap orang-orang yang beriman, janganlah kalian jadikan orang Yahudi, orang Nasara sebagai wali-wali, sebagian kalian terhadap sebagian yang lain. Mereka adalah musuh. Jangan dijadikan sebagai wali, jangan dijadikan sebagai teman, jangan dijadikan sebagai sahabat, jangan dijadikan sebagai saudara. Inilah konsep dalam Al-Qur'anul Karim membimbing kita, memperkenalkan kepada kita siapa saja musuh-musuh kita. Di antara musuh bagi orang mukmin juga adalah, ini merupakan konsep dalam Al-Qur'anul Karim, orang-orang munafik. Satu nama di antara 114 nama surat, salah satu nama surat Allah menyebutkan dengan nama Al-Munafiqun, menerangkan tentang jati diri orang-orang munafik. Di antara bunyi ayat di dalam surat tersebut kata Allah Subhanahu wa taala, humul aduwwu fahdharhum qatalahumullahu anna yufakun. Mereka adalah musuh bagi kalian. Humul aduwwu, waspadailah mereka kata Allah Subhanahu wa taala. Qatalahumullahu anna yufakun. Semoga Allah membinasakan mereka terhadap apa yang mereka dustakan. Orang munafik juga musuh. Syaitan musuh. Orang kafir, orang musyrik musuh. Orang munafik musuh. Berdasarkan ayat itu dan ayat-ayat yang lainnya semisal datang dari ucapan Allah Subhanahu wa taala, la tajidu qauman yu'minuna billahi wal yawmil akhir yuwadduna man haddallaha wa rasulah. Kata Allah Subhanahu wa taala, wahai Muhammad sallallahu alaihi wasallam, engkau tidak mungkin akan mendapati orang-orang yang beriman kepada Allah dan Rasulnya sekaligus cinta, sekaligus berloyalitas kepada orang-orang yang benci dan memusuhi Allah Subhanahu wa taala. Kecintaan kepada Allah tidak mungkin berlangsung kepada suara yang juga benci kepada Allah. Artinya orang yang membenci agama Allah Subhanahu wa taala. Kata Imam Al-Qurtubi dalam tafsirnya, dia mengatakan bahwasanya Al-Imam Malik rahimahullahu taala ala hadhil ayah istadalla ala bughdi istadalla ala adawati wal bughdi al-qadariyah. Kata Imam Al-Qurtubi dalam tafsirnya bahwasanya Imam Malik berdasarkan ayat ini beliau mengatakan bahwasanya tentang disyariatkannya membenci dan musuhi Al-Qadariyah serta Ahlul Bid'ah yang lainnya. Demikian juga Al-Imam Al-Baihaqi menerangkan tentang manhaj dari Imam Asy-Syafi'i. Kata dia, kana Syafi'i rahimahullahu taala syadidan ala ahli al-ilhat wa ahli al-bid'ah wa kana mujahiran bi bughdihim wa hajrihim. Al-Imam Syafi'i dahulunya beliau adalah orang yang keras kepada ahlul ilhad, ya orang-orang yang menyimpan dalam agama, keras terhadap ahlul bid'ah. Demikian juga terang-terangan dalam memusuhi dan juga membenci serta memboikot mereka. Inilah akidah tentang ahlus sunnah wal jamaah. Inilah bagian daripada musuh-musuh yang Allah Subhanahu wa taala terangkan kepada kita dalam Al-Qur'anul Karim. Syaitan adalah musuh, jadikanlah mereka sebagai musuh. Karena sebaik-baik orang yang menjadikan syaitan sebagai teman dekat dia adalah orang yang paling jelek. Demikian juga orang kafir dan orang musyrik adalah musuh, jadikanlah mereka sebagai musuh. Sebagaimana juga orang-orang munafik dan ahli bidah juga mereka adalah musuh, jadikanlah mereka sebagai musuh. Masyarul muslimin jamaah Jumat yang moga-moga dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Syariat Allah Subhanahu wa taala turun pada dua hal yang seimbang. Ketika di sana ada syariatkan untuk membenci orang-orang yang pantas untuk dibenci, telah kita sebutkan bimbingan Al-Qur'an orang-orang tersebut. Kebalikan dari itu Al-Qur'an juga, Al-Hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam juga membimbing kita untuk mencintai orang-orang yang pantas untuk dicintai. Dan inilah konsep daripada keimanan. Barang siapa yang mengaku beriman hendaknya dibenci apa yang dikatakan oleh Al-Qur'an itu harus dibenci, serta mencintai apa yang dikatakan oleh Al-Qur'an hendaknya orang-orang tersebut dicintai. Kata Allah Subhanahu wa taala di dalam Al-Qur'anul Karim, "Walau kanu yu'minuna billahi wan nabi wama unzila ilaihim mattakhaduhum awliya." Menerangkan tentang orang-orang kafir, menerangkan tentang orang Yahudi dan orang Nasara. Seandainya mereka yang orang munafik beriman, ada keimanan di dalam dada mereka, niscaya mereka tidak akan pernah mencintai orang-orang Yahudi, mencintai orang-orang Nasara. Karena mencintai orang Yahudi, mencintai orang Nasara, mencintai orang kafir adalah bagian daripada amalan-amalan kemunafikan. Tidak ada keimanan di dalam dadanya. Cinta dan benci bagian daripada konsep keimanan di dalam agama Allah Subhanahu wa taala. Barang siapa yang mengaku beriman hendaknya dia membenci apa yang Allah Subhanahu wa taala benci, serta mencintai apa yang Allah Subhanahu wa taala cintai. Kalau kita terangkan di depan tentang orang-orang yang pantas untuk dibenci berdasarkan konsep dari Al-Qur'anul Karim, kebalikannya, siapa yang hendaknya kita cintai? Siapa yang hendaknya kita jadikan sebagai saudara? Siapa yang hendaknya kita jadikan sebagai kawan, teman dan juga sahabat? Di antaranya datang dari ucapan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dari hadis Abu Hurairah radhiyallahu anhu riwayat Imam Bukhari. Kata beliau sallallahu alaihi wasallam, "Al-muslimu akhul muslim." Seorang muslim adalah saudara terhadap muslim yang lain. Selain diterangkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam bahwasanya orang muslim adalah saudara muslim yang lain, dia punya hak, dia punya kepentingan. Yang diterangkan juga oleh hadis Abu Hurairah radhiyallahu anhu riwayat Imam Bukhari dan Muslim, kata Rasulullah sallallahu alaihi wa ali wasallam, "Iyyakum wal kadhib, fa innal kadhib akdhabul hadis, wa la tahasadu, wa la tabaghadu, wa la tadabaru, wa la taqata'u, wa kunu ibadallahi ikhwana." Yang artinya kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, janganlah kalian berprasangka buruk, karena sesungguhnya berprasangka buruk adalah sedusta-dusta ucapan. Janganlah kalian saling membenci, janganlah kalian saling menghasati, janganlah kalian saling membelakangi, janganlah kalian saling memutuskan hubungan. Jadilah kalian secara kepada Allah Subhanahu wa taala bersaudara. Hadis ini menerangkan kepada kita bahwasanya di antara hak-hak kaum muslimin tidak boleh untuk membenci dia, tidak boleh untuk menghasati dia, tidak boleh untuk memusuhi dia. Bahkan kebalikannya bahwasanya seandainya dia adalah saudara kita muslim, hendaknya cinta kepada dia, loyal kepada dia, jangan benci kepada dia. Seandainya pun mungkin dia dari kalangan orang yang melakukan dosa, ketika dosa tersebut bukan pada dosa-dosa yang pantas untuk dibenci seperti dosa kekufuran, dosa kemunafikan, demikian juga dosa kebid'ahan, itu telah terdahulu penyebutannya bahwasanya mereka pantas untuk dibenci. Namun pada konsep dosa-dosa yang selain daripada itu semuanya, tetap saja dia memiliki hak untuk kita cintai. Datang dalam hadis Abu Hurairah radhiyallahu anhu riwayat Imam Bukhari, kata dia, "Utiyan Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam bi rajulin qad syariba al-khamra." Pernah didatangkan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam seseorang yang telah meminum minuman keras. Ya, artinya dia pantas untuk mendapatkan hukuman. Kata Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, "Idribu." Pukullah dia. Berlomba-lombalah para sahabat untuk memberikan dia hukuman setelah mendapatkan izin dari Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Faqala Abu Hurairah, yakni rawi hadis, berkata Abu Hurairah sebagai perawi hadis, "Faminna ad-daribu bi yadi, wa minna ad-daribu bin ni'al, wa minna ad-daribu bi thawbihi." Ada sebagian kita yang memukul dengan tangannya, ada juga yang memukul dengan sendalnya, ada juga yang mencambuk dengan bajunya. Faqala rajulun minal qaum ahzaqallah. Sebagian orang dari orang yang ikut memukul membenci, mencela orang yang ditangkap meminum minuman keras kemudian dicambuk. Kata orang tersebut, "Semoga Allah mencela engkau, semoga Allah menjauhkan engkau dari rahmatnya." Artinya orang ini mendoakan kejelekan kepada saudaranya yang muslim namun tertangkap basah meminum minuman keras. Nabi sallallahu alaihi wa sallam mencela orang yang telah meminum minuman keras dan dicambuk. Kata Nabi sallallahu alaihi wa sallam, "La takulu hakadha, La tu'inu ala akhika syaitan. Jangan engkau mengatakan demikian. Jangan engkau ikut membantu syaitan untuk mencelakakan orang tersebut. Dia muslim. Terkadang imannya lemah, melakukan dosa. Selama dia masih muslim, tidak pantas bagi kita untuk membenci dia. Tidak pantas bagi kita untuk memusuhi dia. Dia adalah saudara kita muslim. Terkadang juga kita terjadi hal yang sama. Lemah iman kita melakukan satu dosa. Entah orang tahu atau orang tidak tahu. Intinya seorang muslim. Seandainya pun dia pelaku dosa, tetap tidak boleh bagi kita untuk membenci dia. Apalagi sampai memusuhi dia. Walhamdulillahi Rabbil Alamin. Alhamdulillah hamdan katsiran tayyiban mubarakan fihi kama yuhibbu rabbuna wa yarda. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Allahumma salli ala Muhammadin wa ala ali Muhammadin kama sallaita ala Ibrahim. Wa barik ala Muhammadin wa ala ali Muhammadin kama barakta ala Ibrahim fil alamin innaka Hamidun Majid. Summa amma ba'du. Masyarul muslimin jemaah-jemaah yang moga-moga dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Cinta termasuk ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana juga membenci adalah bagian daripada bentuk peribadatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Mencintai orang yang pantas untuk dicintai berdasarkan konsep Al-Qur'an termasuk pendekatan diri dan membuahkan pahala. Sebagaimana juga membenci yang ditertangkan oleh konsep Al-Quranul Karim, orang-orang yang pantas untuk dibenci juga bentuk pendekatan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Namun kebalikannya termasuk perkara yang keliru ketika membenci orang yang justru hendaknya dicintai serta mencintai orang yang justru hendaknya dibenci. Termasuk dosa besar karena menyelisihi konsep Al-Quran, karena mendustakan Al-Quran, karena menyelisihi Al-Quran, menyelisihi apa yang Rasulullah SAW datang dengannya, menyelisihi konsep-konsep keimanan. Dengan kata lain, bahwasanya barang siapa yang membenci apa yang Al-Quran terangkan untuk dicintai serta mencintai apa yang Al-Quran terangkan untuk dibenci, berarti ada sesuatu dalam keimanannya. Termasuk orang-orang yang tidak pantas dan tidak patut untuk dibenci adalah kalangan orang-orang soleh dan wali-wali Allah Subhanahu wa taala. Orang yang zahirnya dia adalah dekat dengan Allah. Zahirnya dia adalah orang-orang yang memiliki hubungan kedekatan baik itu peribadatan ataupun yang zahir dari dia dekat dengan agama Allah Subhanahu wa taala. Bahkan pada sebagian sosok yang kita benci mereka wal iyadu billah dijuluki oleh Allah Subhanahu wa taala orang tersebut kafir. Perhatikan sebagaimana kaum Yahudi membenci malaikat Jibril alaihissalam. Allah katakan di dalam Al-Qur'anul Karim, "Man kana aduwan li Jibril fa innahu nazzalahu ala qalbika bi idznillahi musaddiqan lima baina yadayhi wa hudaw wa bushra lil mu'minin." Man kana aduwan lillahi wa malaikatihi wa rusulihi wa Jibril wa Mikaela fa innallaha aduwwun lil kafirin. Membenci orang-orang soleh pada sebagian keadaan justru bisa membawa kepada kekufuran, seperti membenci malaikat Jibril yang merupakan tradisi dari kalangan kaum Yahudi. Bahkan membenci orang soleh seandainya betul adalah bagian daripada wali-wali Allah Subhanahu wa taala mendapat ancaman untuk dikumandangkan perang oleh Allah tabaraka wa taala. Dalam hadis Abu Hurairah radhiyallahu anhu riwayat Imam Bukhari kata Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam, kata Allah Subhanahu wa taala dalam hadis qudsi, "Man adali waliyan faqad adantuhu bil har." Barang siapa yang memusuhi wali-wali aku, aku akan kumandangkan bagi dia peperangan. Memusuhi wali-wali Allah dari kalangan orang-orang yang dekat dengan Allah Subhanahu wa taala, orang-orang yang memiliki keimanan dan ketakwaan di dalamnya, yang menyeru di jalan Allah Subhanahu wa taala, memusuhi mereka berarti mendapatkan permusuhan juga langsung dengan Allah Subhanahu wa taala. Siapa dari kita yang mampu ketika memusuhi wali Allah kemudian Allah berhadapan dengan orang tersebut? Membuktikan kepada kita di sini bahwasanya pada sebagian keadaan membenci orang yang justru dia adalah orang yang patut untuk dicintai, membenci mereka justru mendatangkan kecelakaan, mendatangkan kebinasaan, mendatangkan kehancuran bagi orang yang membenci tersebut. Walhamdulillahi Rabbil Alamin.